بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال باب المسلم مرآة أخيه. Bab selanjutnya daripada kitab Al-Adabul Mufrad adalah bab seorang muslim adalah kaca saudaranya. Maka pada bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara adab, di antara akhlak seorang muslim adalah hendaklah dia ketika melihat sebuah aib atau sebuah kesalahan daripada saudaranya, maka wajib baginya untuk memperbaikinya. Ibarat kaca, ya, ibarat kaca. Seseorang tidaklah berkaca kecuali untuk apa? Berhias, ya, kecuali untuk berhias. Dia melihat kaca, mungkin rambutnya ada yang kusut atau pakaiannya ada yang kurang pas atau yang semakna dengan itu. Hakadzal muslim, begitulah seorang muslim. Maka tujuannya adalah bukan untuk memata-matai, bukan untuk membeberkan kesalahan-kesalahan yang ada pada diri saudaranya yang ia saksikan, namun tujuannya adalah memperbaiki. Kemudian beliau meletakkan sekian hadis pada bab ini. Qala haddatsana Asbagh. Beliau berkata, telah berkata kepada kami Asbagh. Ini gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya. Asbagh bin Al-Faraj, ya. Namanya adalah Asbagh bin Al-Faraj bin Sa'id, ya, bin Nafi' Al-Umawi Abu Abdillah, ya. Asbagh bin Al-Faraj bin Sa'id bin Nafi' Al-Umawi, beliau dikenal dengan julukan Warraq Abdillah, ya. Juru tulisnya Abdullah bin Wahab. Qala akhbarani Ibnu Wahab. Beliau thiqah, terpercaya. Naam. Bahkan disaksikan oleh Ibnu Ma'in rahimahullah, beliau ini min a'lam khalqillah. Ya, Asbagh ini adalah orang yang paling mengetahui daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qala akhbarani Ibnu Wahb. Asbagh menyatakan telah memberitakan kepadaku Ibnu Wahb. Ya, insyaallah telah lalu tentang biografi, ya, sedikit tentang Ibnu Wahb. Nama beliau adalah Abdullah bin Wahb Al-Qurashi, masyhur, ma'ruf. Beliau adalah seorang imam, seorang hafiz, thiqah, terpercaya. Ya. Thiqah, terpercaya. Beliau punya sebuah kisah yang mungkin pernah kita sampaikan, mungkin di pelajaran yang sama, karena mungkin telah lalu kita melewati hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab yang masyhur bahwasanya Abdullah bin Wahab mulai menuntut ilmu di usia 17 tahun. yang itu ada sebabnya. Ada apa? Ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya beliau rahimahullah mengawali ya, himmahnya dengan banyak beribadah kepada Allah di usianya yang belia. Kemudian datanglah syaitan. Datang syaitan membisiki sampai pada akhirnya apa? Sampai pada akhirnya terpetik di benaknya tentang Isa alaihi salam. Bagaimana Isa ini muncul? Kemudian terpetik di benaknya, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah azza wa jal. Maka dia pun punya inisiatif pergi ke seorang syekh, seorang alim, dan bertanya. Maka kata seorang alim tersebut, utlubul ilm, belajarlah engkau ya. Belajarlah engkau. Maka pada saat itu beliau memulai talabul ilm sampai beliau menjadi seorang imam. Syahidnya ya, syahidnya pelajaran yang kita ambil bahwasanya di antara solusi dari kegundahan hati manusia adalah apa? Talabul ilm. Adalah menuntut ilmu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jalan ini sebagai jalan untuk meraih surganya. Ya. Jalan untuk meraih surganya Allah azza wa jal. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis yang datangnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang di mana jalan tersebut merupakan jalan ilmu, maka Allah azza wa jal akan mudahkan jalannya menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita teringat pada hadis ini daripada kisah Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab. Jadi menuntut ilmu adalah solusi. Anda bahkan solusi pada setiap permasalahan apa saja. Bahkan dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia sekalipun. Ketika Anda gundah terkait dengan usaha Anda, ketika Anda kembali merujuk kepada kitab Allah, ketika Anda merujuk kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anda akan mendapati solusi Anda adalah as-sabr. Ya. Dari mana kita dapat Quran dan sunnah? Solusinya adalah bersabar. Ya. Begitu juga di dalam menghadapi urusan rumah tangga. Cekcok suami istri, tidak selesai-selesai. Apa solusinya? Solusinya adalah datanglah Anda kepada seorang yang alim, belajarlah ilmu kepadanya. Maka seorang alim tersebut akan memberikan irsyad, akan memberikan penjelasan kepadanya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan wanita ini min dhil a'waj, dari tulang rusuk yang bengkok. Idza tuqimuhu kassarta wa idza taraktahu lam yazal a'waj. Anda kerasi, kasari, dia patah. Ya dipaksa, ya apa dipaksa? Apalagi diambilkan gerenda dipotong, ya. Maka dia akan rusak, ya. Semakin rusak, semakin rusak. Idza taraktahu, jika engkau biarkan, ia akan tetap seperti itu. Nah, mendapatkan solusi, ya. Begitu juga seorang alim akan memberikan solusi yang lain. La yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Ya. Maka seorang muslim jangan dia benci terhadap seorang wanita mu'minah. Ketika dia membenci tak padanya suatu akhlak, satu perangainya, maka ada yang lain yang bisa membuat Anda senang, membuat Anda bergembira. Ya. Artinya mengingat kebaikannya adalah solusi. Dari mana kita dapat talabul ilm, tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama. Maka syahidnya belajar adalah solusi. Ya. Kitab Allah dan sunnah. Ini adalah jalan hidup seseorang, dan inilah yang diambil oleh Ibnu Wahab rahimahullahu taala sampai beliau diberikan as-sabat, ya, kekokohan di dalam berpegang terhadap agama ini. Qala akhbarani Khalid ibn Humaidin, beliau berkata telah memberitakan kepadaku Khalid bin Humaid. Khalid bin Humaid bin Khalid Abu Humaid, ya, Abu Humaid Al-Mahri, Abu Humaid Al-Mahri, thiqah terpercaya. Qala an Khalid ibn Yazid, ya, beliau mengambil hadis dari Khalid bin Yazid. Mungkin pernah kita lewati beliau, Khalid bin Yazid Al-Jumahi, ya, Al-Misri, thiqah terpercaya. Qala an Sulaiman ibn Rashid, ya, dari Sulaiman bin Rashid Al-Misri, ya, beliau pun juga hadisnya diambil maqbul. Qala an Abdullah bin Rafi', dari Abdullah bin Rafi', ya, Al-Hadrami, Abu Salamah, Abdullah bin Rafi' Al-Hadrami Al-Misri Abu Salamah, thiqah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fiha, dalam riwayat zahirnya idza ra'a fihi, ya, idza ra'a fiha 'aiban aslahahu. Nampaknya ini adalah athar yang datangnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah menyatakan seorang mukmin itu adalah kaca, ya, bagi saudaranya. Adalah kaca bagi saudaranya. Jika dia melihat pada saudaranya, yaitu fiha, zahirnya kembali kepada mir'ah, ketika dia melihat pada kaca tersebut sebuah aib, maka hendaklah dia memperbaiki. Hendaklah dia memperbaiki. Jadi itu tadi, sebagaimana yang kami sampaikan, tujuannya adalah untuk memperbaiki. Artinya idza ra'a fiha, ini adalah jawaban atas sebuah syarat, yaitu al-mu'min mir'atu akhi. Ini sebuah persyaratan, ya. Jawabannya mana? Idza ra'a fiha aiban, ketika dia melihat sebuah aib pada saudaranya, maka hendaklah dia memperbaiki. Maka pada azhar ini, pada azhar yang mulia ini, terdapat yang pertama adalah seorang mukmin harus dan wajib untuk punya aib dan punya kesalahan. Ya. Yang tidak punya salah adalah siapa? Hah? Siapa yang tidak punya salah? La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat, mustahil Anda menuntut seseorang harus apa namanya, sempurna, ya, al-kamalillah, ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita diajarkan, ya, doa, ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, la tu'akhidna in nasina, wahai Rabb kami, janganlah engkau mengambil kesalahan ketika kita lupa. Inna sina au akhtana, atau kami salah. Menunjukkan apa? Manusia salah. Hullu bani Adam khata, setiap bani Adam adalah khata, salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan yang terbaik bagi mereka adalah yang lapang dada menerima kesalahan orang lain. Ya, wajar, namanya manusia. Bukan ketika lihat saudaranya salah, potong, ya, sudah, kamu tidak bisa, ya, tidak ada kesempatan lagi. Nah, ini penyakit yang seperti ini, ya. Kalau kita mau kembali kepada ilmu psikologis, ada yang seperti ini, sifat yang mereka sebut dengan sifat apa? Perfeksionis, ya. Sifat apa? Perfeksionis. Dan kata mereka, ya, bisa dilihat ya. Mungkin bisa di googling tentang sifat ini, perfeksionis. Jadi dia ini berharap pada diri seseorang ini harus perfect. Ya memang ada sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Dia akan melakukan yang terbaik. Ya. Namun bukan demikian Islam. Ya. Islam memerintahkan kita untuk itqan di dalam setiap amalan. Untuk kita memberikan yang terbaik. Oleh karenanya Rasulullah ketika menjelaskan tentang ihsan, apa itu anta'budallah ka'annaka tarah? Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah di hadapanmu. Bagaimana? Yang terbaik engkau berikan. Ya. Fa in lam takun tara, jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yarak, maka Allah melihatmu. Ya. Ini ihsan. Kita dituntut untuk yang terbaik, itqan. Namun bukan berarti itqan itu kamal. Bukan berarti itqan itu salah, sempurna. Afwan. Tidak harus begitu. Kembalikan kepada sifatnya manusia yang serba kekurangan. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan rahmatnya kepada mereka, memberikan rahmat Allah kepada mereka. Allah memasukkan surga manusia karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, lan yunjia ahadun minkum amaluh, tidak akan selamat siapapun dari kalian dengan amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah, mereka bertanya, walaupun engkau ya Rasulullah, wala ana, aku pun tidak akan selamat, kata Rasulullah SAW, illa an yataghammadani Allah birahmatih, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah melingkari aku, meliputi aku dengan apa? Dengan rahmatnya. Artinya seseorang ini dimasukkan ke surga oleh Allah karena rahmatnya. Oleh karenanya kita jumpai perempuan yang masuk surga karena apa? Karena sebab memberikan minuman kepada anjing. Ya. Sebab dimasukkan ke surga. Begitu juga qatil 99 nafsan. Diriwayatkan di dalam Sahihain, seorang yang membunuh 99 nyawa. Ketika datang kepada seorang rahib dan bertanya kepada ahli ibadah, fahal li min taubah, apakah ada jalan taubat untukku? Qala la, tidak ada jalan taubat. Faqatala fakammala bihi mi'ah, dibunuh disempurnakan 100. Ya. Namun hatinya tetap bergerak. Datang kepada seorang alim, ma yahulu bainaka wa baina taubah, orang yang punya ilmu menyatakan, apa yang menghalangi dirimu dengan taubat? Tapi pergilah engkau ke negeri ini dan itu, karena di sana terdapat orang yang beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Adapun orang-orang penduduk yang ada di negerimu adalah orang-orang yang jelek. Ya. Kau pergi sampai di tengah jalan, datang ajalnya, kemudian orang tersebut wafat, kepalanya mengarah ke depan. Ya. Kepalanya mengarah ke depan. Maka berseterulah antara malaikat. Sebagian menyatakan dia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, maka neraka tempatnya. Yang lain menyatakan, malaikat rahmah menyatakan dia punya niatan untuk bertaubat. Ya, maka datang malaikat untuk mengukur. Ya, mengukur ke arah mana dia. Ternyata subhanallah arahnya mengarah ke tempat yang akan dia datangi. Maka Allah pun ampuni dia, dimasukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Syahidnya apa? Syahidnya rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Allah memberikan rahmatnya kepada ibadallah. Maka tidak ada hak sedikit pun bagi manusia, ya, walaupun tinggi derajatnya, walaupun tinggi ilmunya, walaupun dihormati seperti apa, yang namanya manusia tidak punya hak sedikit pun, ya, untuk menyatakan fulan min ahli nar, fulan tidak baik, fulan tidak boleh begini, fulan, ya. Ya subhanallah. Maka ini adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala menentukan terhadap diri seseorang. Ini hak Allah, bukan hak manusia. Maka manusia menghukumi secara zahir. Namun ya, di antara bentuk rahmat dan kasih sayang adalah apa? Dengan ya, kita memberikan uzur kepada saudara kita, karena memang sifat mereka, mereka mukhti, ya, manusia salah. Mana ada manusia yang sempurna? Manusia condong kepada kejelekan. Ini keumuman manusia. Inna nafsala ammaratun bisu. Jiwa manusia ini, jiwa seseorang ini condong, ya, memerintahkan kepada kejelekan. Kenapa Anda tidak memberikan uzur kepada saudara Anda ketika demikian keadaannya? Ketika dia mau bertobat, walhamdulillah, ya. Ketika tidak, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan uqubah kepadanya, akan memberikan hukuman kepada orang tersebut. Ala kulli hal. Maka di sini dalam asar ini terdapat apa? Al-mu'min la budda min aibin wa khata. Harus dia punya salah, ya. Al-kamal lillah. Kesempurnaan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita berbuat yang terbaik, ya, sebagaimana Allah perintahkan. Kita beribadah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ada di hadapan kita. Kemudian di dalam kita belum melanjutkan tadi, ini adalah sebuah penyakit. Nah, orang yang punya sifat seperti itu, yang namanya apa, perfeksionis, adalah sebuah penyakit yang akan mengantarkan seseorang kepada penyakit yang lebih berat. Ya, istilah mereka, istilah kedokteran, OCD. Istilahnya mereka begitu. Singkatannya apa? Obsessive Compulsive Disorder. Nah, ini maknanya apa? Yaitu seseorang akan melakukan sebuah perkara yang dimana dia akan terus menganggap dia belum sempurna. Terus diulang-ulang. Apapun itu. Kompor kayaknya lupa belum dimatikan. Kembali lagi dia ke apa? Ke dapur. Sudah selesai dimatikan. Ingat lagi, oh ya, kompor. Terus seperti itu. Ya, penyakit ini. Ini penyakit. Mengarahnya kepada depresi. Ini penyakit. Penyakit kedokteran menganggap ini sebuah penyakit dan harus diobati. Yang seperti ini harus diobati. Hati-hati, ya. Hati-hati yang seperti ini. Kemudian di sini juga dalam asar ini terdapat bolehnya kita untuk membuat sebuah permisalan. Nah, maka di sini disebutkan bahkan pada hadis setelah ini Rasulullah sendiri menyatakan, ya. Ini adalah asar Abu Hurairah. Namun pada hadis setelah ini akan kita baca, Rasulullah yang menyatakan al-mu'min mir'atu akhi, seorang mu'min adalah kaca bagi saudaranya. Ini sebuah permisalan. Untuk apa? Untuk mendekatkan kita kepada pemahaman yang benar, yang tepat. Tujuannya apa? Seorang kaca untuk berhias. Artinya ketika seseorang melihat ada kesalahan pada dirinya, diperbaiki. Maka disebutkan di sini akhi, kaca saudaranya. Ya, ketika Anda melihat teman Anda, itulah saudara Anda. Dia salah, ingatkan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan nasihat yang baik. Begitu juga dalam asar ini terdapat apa yang seharusnya diberikan oleh setiap muslim terkait dengan saudaranya daripada nasihat, terutama ketika dia melihat sebuah kesalahan. Ya. Dan ini mimbab apa? Mimbab nasihat, dalam rangka memberikan sebuah nasihat. Ya. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya, hadis Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. yang dimana Rasul menyatakan agama ini adalah dibangun di atas nasihat. Begitu juga sebelumnya Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan juga ketakwaan, dan tolong dan janganlah kalian tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilu shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada di atas kerugian kecuali mereka yang beriman, kecuali mereka yang beramal soleh, kecuali mereka yang saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Inilah hakikat daripada apa? Ad-dinun nasihah. Dan ini mimbab kita sayang kepada saudara kita. Ya, al-mu'min, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana jelaskan dalam hadis Abu Musa, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Mu'min ini terhadap mu'min yang lain seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dhan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan mathalul mu'minin fi tawadihim. Permisalan orang yang beriman itu dalam kasih sayang mereka, fi tawadihim wa tarahimihim, dan saling memberikan rahmat satu sama lain dengan mereka, wa ta'atufihim, dan merasa satu dengan yang lainnya. Kama thalil jasadil wahid, ibarat satu jasad, satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'adwan tada'a lahu sa'irul jasad. Jika salah satu anggota badannya ini merasakan sebuah kesakitan, merasakan sebuah hal, maka yang lain pun akan merasakan semisal. Nah, ini ibarat seorang mukmin. Ya. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajati." Barang siapa yang ada pada kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ada untuk menyelesaikan kebutuhannya. Man qarraba an mu'minin qurbatan, barang siapa yang menolong kesulitan dari seorang mukmin, min qurabid dunya, dari kesulitan dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, akan menolongnya dari kesulitan akhiratnya. Ya, akan ditolong oleh Allah kesulitan akhiratnya kelak, karena sebab apa? Menolong saudaranya sesama mukmin. Ala kulli hal, ya, dalil sangat banyak sekali yang menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang mukmin ini wajib untuk menolong saudaranya. Ya, begitu juga di dalam asar ini terdapat isyarat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, wajibnya seorang mukmin untuk mengingatkan orang lain. Ya. Wajib mengingatkan untuk orang lain, dan yang terbaik untuk ia berikan kepada saudaranya adalah sebuah nasihat. Ya. Begitu juga di sini, ya, di dalam hadis ini atau di dalam azhar ini terdapat isyarat seharusnya seorang muslim untuk mencari teman yang baik. Ketika demikian keadaannya, di antara tujuan seorang muslim sebagai kaca daripada saudaranya adalah tadzkir, untuk mengingatkan, maka di sini terdapat isyarat wajibnya kita mencari teman yang baik. Teman duduk kita yang mengajak kita kepada kebaikan, yang senantiasa menasihati kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ya. Bukan malah apa? Bukan malah dia menjatuhkan, ya. Bukan malah menjatuhkan. Ada sebuah kesalahan dari saudaranya, kemudian dijegal, ya, dijatuhkan, diremehkan, direndahkan harga dirinya, apalagi di hadapan khalayak umum, ya. Maha kata, bukan demikian, ya. Berbeda kaitannya ketika yang Anda bicarakan adalah sahibu bid'ah. Ketika yang Anda bicarakan adalah ahlul bid'ah, seorang da'i yang menyebarkan kebid'ahannya di atas mimbar-mimbar, di majelis-majelis taklim, di halaqo-halaqo ilmu, di madrasah-madrasah, maka di antara kewajiban kita adalah mengingatkannya di khalayak umum, sebagaimana dia berbicara di hadapan manusia. Ya, itu pun ketika hal ini bermanfaat. Ya, kita harus pandai-pandai melihat kapan kondisi yang mungkin bisa kita sampaikan. Karena memang harus kita sampaikan, fulan qatib dada'a fiddin, telah melakukan sebuah bid'ah di dalam agama ini. Dan bid'ahnya adalah bid'ah yang berat. Misalnya khalqil Qur'an, dia meyakini Qur'an adalah makhluk. Dia meyakini bid'ahnya khawarij, bahwasanya pelaku dosa besar mukhallad finnar, kekal di neraka. Atau bid'ahnya sufiyah, ya, yang meyakini karamah menurut mereka, dan hakikatnya adalah kesyirikan. Ya. Hak ibadah diberikan kepada para aulia, ya. Diberikan kepada para aulia. Hak rububiyah bahkan, ya. Hak rububiyah diberikan kepada nabi atau para aulia. Maka wajib dijelaskan. Namun kita harus memperhatikan maslahat dan mafsadat. Ya. Kapan kita sampaikan, ketika kita sampaikan perkara tersebut akan membuat dharar yang lebih besar dan akan membuat tersandungnya, ya, tersandungnya penyebaran dakwah salafiyah min masyarikil ard wa magharibaha, dari ujung timur sampai ke barat, ya, lebih umum mafsadatnya, kerusakannya, maka mungkin kita tunda pada kesempatan yang lain. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, law anna qaumaki hudatha'u ahdin bikufrin la hadamtul ka'bah wa la banaitu ala qawaidi Ibrahim. Jika aku tidak tahu bahwasanya kaummu ini adalah orang yang baru masuk Islam, maka aku akan hancurkan Ka'bah dan aku akan bangun kembali sebagaimana Ibrahim membangun Ka'bah tersebut. Ya, ditunda oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena apa? Karena mura'ah, memperhatikan kaumnya. Mura'atan liqaumih, sehingga mereka tidak kembali lagi kepada kekufuran dengan secepat itu. Ya. Begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menyatakan, "Lau haddatsu kullu ma sami'tuhu minan Nabi sallam," jika aku sampaikan semua yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya hadha ar-ra's bi 'unuki, kepalaku ini tidak akan tersisa di leherku, kata Abu Hurairah radhiyallahu an. Itu diperhatikan maslahat dan mafsadatnya. Adapun kaitannya dengan seorang muslim sejati di atas sunnah, di atas kebaikan, di atas tauhid, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Ya. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaykum haramun fi baladikum hadha ka hurmati yaumikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, ya, dan juga harta-harta kalian dan harga diri kalian haram satu dengan yang lainnya. Tidak boleh dibeberkan, ibarat menyebarluaskan selebaran, ya, menyebarluaskan apa? Harga diri seorang muslim. Tidak boleh. Secara khusus para ulama, secara khusus para duat, para da'i ilallah, ya, dibeberkan dengan murahnya, ya, sana sini. Bahkan sebagian dari mereka yamil fitan, subhanallah, ini membalikkan banyak hal yang dulunya kita tahu di atas salah, di atas kebaikan, di atas perbaikan, ya, kita anggap orang yang baik. Wallah, fitnah merubah segalanya. Jadi sangat benar, ya, ketika Nabi SAW menyatakan, faman ushribaha, barang siapa yang mengambilnya, menyerapnya, nuqita fihi nuqtatun sauda, akan diberikan kepadanya nukta titik hitam. Ya. Di dalam hadis yang lain, Rasul SAW menyatakan, badiru bil amal fitanan ka qita'il lailal muzlim. Bersegeralah kalian untuk sibuk dalam beramal. Kenapa? Karena di sana akan muncul fitnah demi fitnah. Ya. Ka qita'il lailal muzlim, seperti satu titik di malam yang gelap. Titik itu malam, di tengah-tengah cahaya, ya, cahaya suri, diberi titik, menyebar semakin hitam kelam. Ya. Hakadzal fitan, ketika manusia mengambilnya akan semakin hitam. Maka sehingga Rasulullah menyatakan apa? Dalam hadis Hudzaifah tadi, hatta tasiru ala qalbain, manusia terbagi menjadi dua. Salah satunya adalah qalbun aswad murbadan kalkuzi mujakhia. Hati yang hitam kelam. Ya. Kalkuzi mujakhia, seperti tungku yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dulunya kita tahu da'i menyampaikan qala Allah, qala Rasul, bahkan berada pada barisan yang terdepan di dalam membantah ahlul dhalal dan ahlul bidah minal khawarij. Ya. Dan seterusnya dari kalangan ahlul bidah. Ya. Namun ketika diserap tadi, la ya'rifu ma'rufan wala yungkiru mungkaran, dia tidak tahu mana yang baik, semua halal bagi dia. Dia tidak tahu mana yang mungkar, mungkar pun dilakoni, ya. Dusta pun dikerjakan, dusta pun diiyakan, ya. Sebabnya apa? Al-fitan, ya. Sehingga menghalalkan dusta, kedip, ya. Yang baik tidak dianggap baik, hancur, ya, hancur, carut marut, ya, keadaannya ketika demikian ini. Nas'alullah as-salamah. Hati-hati, ya, ayyamul fitan. Maka badir bil amal, kata Rasulullah. Solusinya apa? Banyak-banyak beramal. Jadi sangat benar ketika Syekh Al-Bukhari menasihatkan kepada duat, kepada asatidah di negeri kita untuk apa? Untuk menyibukkan diri dalam tarbiyah dan dakwah, ya, menyibukkan diri dalam tarbiyah dan dakwah, sangat benar, sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi SAW. Badiru bil amal, bersegeralah untuk beramal. Fitanan ka qita'il lailil muzlim, ya. Ala kulli hal, ya. Kemudian, naam. Di sini terdapat isyarat apa? Untuk mencari teman yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihat dengan siapa dia berteman. In syarran fasyar, ya. Ini tambahan dari ana, bukan lafadz hadisnya. Jika temannya jelek, maka dilihatnya jelek, ya. Jika dia temannya baik, adalah baik. Anda berjalan dengan fulan, ya, fulan minan nas, yang biasa mabuk minum khamr, ya. Yang biasa berzina. Maka orang yang melihat Anda dan kebetulan dia tahu teman Anda punya kebiasaan jelek, maka dikira sama. Lawong koncone iku. Ya. Lawong koncone iku. Ya. Pasti. Ini mindsetnya orang awam demikian. bagaimana dengan ahlus sunnah, maka dia harus berada pada barisan yang terdepan di dalam apa, memilih teman. Maka lihat dengan siapa dia berteman. Adi bin Zaid pernah menyatakan, ya, dinukilkan oleh Al-Asmu'i, sebuah apa yang dinukilkan dari Kalamul Arab, ya, anil mar la tasal, jangan kau tanya tentang seseorang, wasal an qarinihi, jika engkau ingin tahu seseorang jangan tanya tentang fulannya, ya, jika datang kepada anda orang yang ingin melamar anak anda, ya, jangan kau tanya tentang orang ini. Tapi apa kata Arab? Mereka menyatakan wasal an qarinihi, tanya tentang temannya. Fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi, maka setiap teman itu akan mencontoh temannya. Ya subhanallah, anda duduk dengan mudakhin, orang yang merokok, setidaknya anda keluar dari ruangannya badan anda bau rokok, ya, itu seminimal-minimalnya. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam mengibaratkan atau mempermisalkan, ya, orang yang berteman ini tentang pertemanan, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Musa, innama mathalul jalisi salih wa jalisi su kahamilil miski wa nafikhil kir, ya. Permisalan orang yang duduk berteman dengan orang soleh, dengan orang baik, dengan orang yang bertakwa, dan juga orang yang berteman dengan teman yang jelek, ibarat orang yang berteman dengan orang penjual minyak wangi dan apa, dan pandai besi. Fahamilul miski, yang membawa misik ini, minyak wangi ini, imma ya an yuhdhiyaka, imma da akan memberikan kepadamu, au tabta' minhu, atau engkau membeli darinya minyak wangi, au an tajida minhu rihan thayyibah, atau engkau akan dapat darinya bau yang enak, ya, bau yang wangi kita dapatkan, senang kita, ya, fitrahnya manusia senang dengan wewangian. Sebaliknya nafikhil kir, jika teman anda adalah tukang pandai besi, imma an yajurra thiyabuk, imma dia akan membakar pakaianmu dengan percikan apa? Percikan apinya, karena pandai besi dia menggunakan api untuk meluruskan besi. Ya. Apapun yang akan dia buat menggunakan api. Imma dia akan memelobangi setidaknya pakaian yang anda pakai. Au an tajida minhu rihan madinah, atau engkau mencium darinya bau yang tidak nyaman, panas setidaknya. Setidaknya dia keluar air, keluar apa? Apa namanya? Keringat, ya, afwan. Keluar keringat. Keringat karena panas, ya, tentunya akan menyebabkan bau yang tidak nyaman, ya. Maka demikian Rasulullah SAW mempermisalkan. Maka di sini terdapat kita di antara kewajiban seorang mukmin untuk mencari teman yang baik, teman yang bisa menasihati kita ketika kita salah, bukan teman yang menjatuhkan kita, ya. Bukan teman yang justru menjatuhkan kita. Teman yang baik dia tidak akan menjatuhkan kita, ya. Kemudian dia membahas segala sesuatu, diperdebatkan dalam setiap hal, segala sesuatu yang akan dia lakukan, dia melakukan ini, oh begini, artinya dibahas secara panjang lebar. Maka kata para ulama, yang demikian ini bukan teman yang baik. Teman yang baik, anda salah, anda diingatkan. Ini adalah sifat teman yang baik. Selanjutnya qala haddatsana Ibrahim bin Hamzah, telah berkata kepada kami Ibrahim bin Hamzah, Qala haddatsana Ibnu Abi Hazim, telah berkata kepada kami Ibnu Abi Hazim. Ibrahim bin Hamzah thiqah, beliau terpercaya ya, min a'immatil Islam. Ibrahim bin Hamzah bin Muhammad bin Hamzah bin Mus'ab bin Abdullah bin Zubair ya, Ibnu al-Awwam, keturunannya sahabat, sahabat Zubair bin Awwam, dan dari sisi iringnya adalah Asma binti Abi Bakar ya, cucu kesiakiannya Asma binti Abi Bakar, thiqah terpercaya. Qala haddatsana Ibnu Abi Hazim, telah lalu Ibnu Abi Hazim Abdul Aziz bin Salamah bin Dinar ya, thiqah. Qala an Katsir bin Zaid ya, Katsir bin Zaid di sini adalah Al-Aslami, Katsir bin Zaid Al-Aslami. Qala anil Walid ibnu Rabah, dari Walid bin Rabah ya. Walid bin Rabah Ad-Dausi, satu kabilah dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al mu'min mir'atu akhihi wal mu'minu akhul mu'min yakuffu alaihi dhi'atah wa yahutuhu min waraihi. Maka mu'min adalah kaca bagi saudaranya, telah lalu faedahnya. Kemudian mukmin adalah saudara mukmin yang lain sesuai dengan hadis-hadis yang sudah kita baca tadi. Mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. La, dalam hadis yang lain disebutkan la yadzlimuhu, tidak boleh dia menzaliminya, tidak boleh dizalimi, wala yuslimuhu, dan jangan kita membiarkan dia berlaku zalim. Ya, ini adalah sifat seorang mukmin sejati tentang saudaranya, ya, tentang saudaranya. Qala yakuffu alaihi dhi'atah, maka hendaklah dia berhenti ya, ya, berhenti untuk tidak azan ini ya. Dari azan dulu, fadhal azan dulu. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Melanjutkan hadis ini, yaitu hadis Abu Hurairah yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin adalah mir'atu akhi, adalah kaca daripada saudaranya, dan mukmin adalah saudara mukmin yang lain, yakuffu alaihi dhi'atah. Maka dia seharusnya berhenti tidak mengganggu hartanya, tidak mencurinya, tidak mengambilnya dengan batil, dan tidak menyia-nyiakan harta miliknya. Wa yahutuhu min waraihi, dan seharusnya seorang muslim dan mukmin atas mukmin yang lain, yahutuhu min waraihi, yaitu menjaga setiap perkaranya di belakangnya. Maknanya di belakangnya yaitu ketika dia tidak ada, dia memperhatikan. Ya, ketika saudara kita, tahu saudara kita sesama muslim, secara khusus seorang salafi, seorang ahlus sunnah, dia kebetulan safar, keluar rumah, ya rumahnya kosong, maslahat bagi dia dijaga rumahnya. Ya, terutama tetangga, ya. Maka dia ada kewajiban yang lebih daripada saudara seiman, ya. Di samping kewajiban dia sebagai seorang muslim, kewajiban yang lain berbuat baik kepada tetangga. Ya. Dijaga rumahnya, maslahat bagi dirinya, ya. Jangan sampai ada pencuri yang masuk, berusaha ketika tidak dikunci, dicarikan kunci. Nah, ini memperhatikan maslahat urusan tetangganya atau urusan saudaranya sesama mukmin dan sesama muslim. Ketika maslahat bagi saudara kita sesama muslim mungkin untuk menyekolahkan anaknya di sebuah pondok pesantren misalnya, dan dia tidak punya uang untuk menerapkan apa yang memang seharusnya baginya, maka maslahat bagi dirinya untuk kita bantu. Ya, untuk kita bantu. Ya, kita memperhatikan maslahat seorang muslim. Maka di sini dalam hadis ini itu fawaid yang telah lalu, ya. Yang intinya Al-Imam Al-Bukhari ingin berdalil dengan hadis ini bahwasanya seorang muslim ini adalah sebagai alat untuk menasehati muslim yang lain. Ya. Tujuannya adalah apa? Nasihat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan itu adalah hak seorang mukmin. Ya. Hak yang harus kita tunaikan, kewajiban. Ya. Di dalam hadis Abu Sa'ib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu menyatakan du'un nas yusibu ba'dhuhum min ba'd. Biarkan manusia mereka mengambil faedah satu dengan yang lainnya. Mereka bekerja satu dengan yang lainnya. Fa idza istansaha ahadukum falyansah. Atau idza istansaha ahadukum akahu falyansahu. Jika salah seorang dari kalian minta untuk diberikan nasihat, maka berikan nasihat. Ya, maka hak seorang muslim untuk kita memberikan nasihat kepadanya, terutama ketika dia minta untuk diberikan nasihat. Ya. Kemudian di sini terdapat irsyad, penjelasan untuk kita senantiasa menjaga harta saudara kita, sesama kaum muslimin, menjaga harga diri mereka tidak dijatuhkan. Begitu juga seorang muslim memperhatikan maslahat untuk saudaranya, terkhusus ketika mereka sedang tidak ada di hadapan kita, bukan malah dijatuhkan. Ya, sekali lagi, bukan malah dijatuhkan. Yang dikatakan akhlaknya bergeser, manhajnya bergeser, saudaranya sama muslim, sesama da'i ilallah, ya, akan saya buktikan ini kibir, ya, akan saya buktikan, silahkan dibuktikan, karena tidak ada seorang manusia pun yang sempurna, ya, hatta anda sekalipun al-mutakallim, ya, ketika sebagian dari kita ingin memaparkan kesalahan-kesalahan yang telah anda buat, mudah saja, ya, mudah saja. Tapi walillahil hamd, ma ahsan minas sukut. Ya, kata orang Arab, tidak ada yang lebih baik daripada diam. Ya, maka inilah, ya, barakallahu fikum, bukan malah dibuat ruwet, ya, keadaan. Allahu a'lam bisawab. Insyaallah naktafi bihadzal qadar. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah yang mau nyetor tafadhol angkat tangannya. 1 2 3 4. Mana lagi? 4. 5. 5. Ya. Baik, labas. Dimulai dari yang paling belakang. Tafadhol. تفضل. قال حدثنا أخبرنا محمد بن الفضيل رضي الله عنه فيأتيه منها Asqalu. Barakallahu fiik, fadhal. Ha, Ammar. الدستوائي الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أتيت أبا سعيد الخدري فكان لي صديقا فقلت ألا تخرجوا ألا تخرجوا بنا إلى النخل فخرجوا فخرج وعليه قميصة له حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن فسوان عن مغيرة عن أم موسى قالت سمعت علي رضي الله عنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يسعد الشجرة أن يسعد أن يسعد شجرة بشيء من حموشة ساقيه barakallahu fiik. Siapa lagi tadi? Fadhal. رضي الله عنه بارك الله فيك جزاك الله خير تفضل أرمان قالت سمعت عليا رضي الله عنه يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يصعد شجرة ويأتيه منها بشيء فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من همشة ساقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون لرجل عبد الله بارك الله فيك جزاك الله خير تفضل بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى Sudah. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar wa nuqmil al-baqiyah fi darsil lahiq. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.